Di antara mereka ada yang Allah berkata kata langsung dengannya dan sebagiannya. Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah Rasul-Rasul itu. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih. Maka di antara mereka ada yang beriman, ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Al-Baqarah 253. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan, yukhbirul bari annahu fawata bainar rusuli fil fadailil jalilati wat takhsisatil jamilah. Allah sang pencipta mengabarkan bahwa dia membeda-bedakan tingkat atau derajat antara para rasul dan keutamaan-keutamaan yang mulia dan keistimewaan-keistimewaan yang indah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, inilah salah satu hal yang sudah ditetapkan oleh Allah, bahwa manusia sampai para rasul berbeda-beda kelebihannya, berbeda-beda tingkatannya, menunjukkan bahwa kalau seandainya ada manusia yang dilebihkan oleh Allah dari satu yang dengan yang lainnya, maka itu kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dipaksakan antara sesama manusia harus sama, nggak bisa. Antara sesama, misalkan sesama penuntut ilmu harus sama, tidak bisa. Ada yang derajatnya mutafawwiq, mumtaz, tinggi derajatnya, kemudian excellent, summa cum laude. Ada yang derajatnya cuma very good, baik sekali, jayid jidan bahasa Arabnya. Ada yang derajatnya jayid, baik. Ya, ada yang derajatnya cukup, kafin. Cukup, semuanya pokoknya cukup. Ya, yang penting lulus. Ada derajatnya seperti, enggak bisa disamakan. Di antara penuntut ilmu tidak bisa disamakan. Di antara para pengajar ilmu juga tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik atau Imam Ahmad. Padahal mereka adalah guru dan murid dan juga akran, sama-sama teman. Kemudian tidak bisa disamakan antara Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Dan mereka adalah akran, sama-sama hidup di zaman yang sama. Gak bisa disamakan. Padahal juga di zaman imam yang empat tersebut, sampai kepada abad kedua Hijriah, masih banyak ulama-ulama yang perkataan mereka dipandang oleh para kaum muslimin pada waktu itu. Akan tetapi kenapa yang terkenal cuma empat orang ini? Kenapa yang berkhidmat terhadap ilmu mereka cuma empat orang ini? Bukankah ini semua adalah peninggian datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak bisa disamakan. Ya. Nah, dengan memahami seperti ini, dan ini adalah sudah merupakan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaannya, bahwa satu rasul dengan rasul yang lain tidak bisa sama. Antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa disamakan. Atau antara Nabi Musa dengan Isa tidak bisa disamakan. Antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim tidak bisa disamakan. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah sebagian rasul kami tinggikan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Begitu juga di dalam kehidupan sehari-hari, ada yang diluaskan rezekinya dan ada yang tidak diluaskan rezekinya. Di antara orang-orang yang diluaskan rezekinya pun tafadhul. Ada orang yang diluaskan rezekinya, dia menggunakannya di jalan Allah. Ada orang yang diluaskan. Ada orang yang diluaskan rezekinya, dia setengah menjalankan ajaran Allah. Ada yang tidak menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah menarik, Pak, tentang pentingnya niat. Ada hadis waktu itu kita di luar kota bersama Syekh Abdul Razzaq. Beliau menyebutkan pentingnya niat. Bahwa niat itu bisa mengangkat derajat seseorang, mendapatkan pahala besar, dan dengan niat pula bisa merendahkan seseorang dan mendapatkan keburukan yang besar. Itu hadis tentang bahwa dunia itu li arba'i nafar. Dunia itu diberikan kepada 4 orang. Orang yang pertama, orang yang diberikan kepadanya ilmu dan harta. Dia mengamalkan ilmunya dan menginfakkan hartanya. Fahuwa fi afdalil manazil, kata Rasulullah SAW. Maka orang ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Punya ilmu, punya harta. Kayak misalkan Abdullah bin Mubarak, kayak misalkan Abu Bakar As-Siddiq. Punya ilmu, punya harta. Ilmunya diamalkan, hartanya disedekahkan di jalan Allah. Derajat yang kedua yaitu orang yang punya ilmu tidak punya harta, tetapi kemudian dia berkata, alangkah indahnya kalau seandainya saya memiliki harta seperti hartanya si fulan, saya akan beramal sebagaimana dia beramal. Kata Rasulullah SAW, fahuma fil ajri sawa. Lihat, maka mereka berdua di dalam pahala sama. Alangkah indahnya ini. Ini orang sedekah. Ini orang memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu mahal. Ini orang bangun masjid, buka Islamic Center, buka ini, buka ini. Tapi ini cuma ilmu. Tapi dia punya niat. Niatnya jujur, dia mengatakan, kalau saya punya harta, saya akan beramal seperti si fulan. Maka kata Rasulullah SAW, fahuwa fil ajri sawa. Mereka di dalam pahala sama. Ayo, ya, yang orang-orang yang kaya diluaskan rezekinya oleh Allah SWT. Bangun masjid seluas mungkin, bangun pesantren seluas mungkin. Ya, kemudian ini dan itu, oh semuanya. Kayaknya kalau seandainya kita melihat sampai misalkan, mohon maaf, WC, kita lihat, oh ada nama dia, nama orang kaya itu. Saking banyaknya hartanya, dia paling banyak yang nyumbang gitu loh ya. Kalau kita ngelihat Masjid Imam Syafi'i terkenal dengan si fulan gitu. Saking banyaknya dia nyumbang di situ. Tapi sama derajatnya. Akan sama derajatnya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang yang punya ilmu dan dia punya niat baik. Ingat, niatnya baik. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan fahuma fil ajri sawa, maka mereka di dalam pahala sama. Ada orang yang ketiga, rajulun atahullahu malan walam yu'tihi ilman. Seseorang yang diberikan oleh Allah harta tapi enggak punya ilmu. Maka akibat dia tidak punya ilmu, dia rusak dengan hartanya. Dia gunakan hartanya untuk maksiat. Dia tidak bisa nanti di akhirat mempertanggungjawabkan dari mana dia dapat hartanya dan kemana dia gunakan. Maka orang ini, kata Rasulullah SAW, farajulun su, orang ini orang buruk. Ada yang keempat, rajulun lam yu'tihi malan wala ilman, orang yang tidak diberikan harta, tidak diberikan ilmu, tapi niatannya ingin jadi orang yang ketiga. Ih, kayaknya enak banget tuh orang kaya, main wanita seenaknya, berjudi seenaknya. Dia mengkhayal dengan maksiat. Ini sudah enggak dapat harta, dosa dapat. Fahuma fil wuzri sawa. Maka mereka di dalam dosa sama, kata Rasulullah SAW. Ya, saya sering mengatakan, miskin melarat maksiat, sengsara dunia akhirat. Miskin, melarat, maksiat, sengsara dunia akhirat. Sudah miskin, aturan dia lebih taat. Dia sangat memerlukan pada saat itu untuk taat kepada Allah agar ditolong oleh Allah. Ini enggak, malah maksiat, sengsara dunia akhirat. Maka lihat pentingnya niat. Bisa mengangkat derajat seseorang, bisa merendahkan derajat seseorang. Lihat orang keempat ini. Maka kata Rasulullah SAW, fahuwa fi aswa'il manazil. Orang ini paling buruk derajatnya. Hartanya enggak dapat, dosanya dapat. Ya, nikmatnya enggak dapat, angan-angan, kayaknya saya enak gandeng 10 orang perempuan semua. Ya, berzina maksudnya. Berjudi, minum khamar dan semisalnya. Tapi itu cuma angan-angan, angan-angannya maksiat lagi. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, pentingnya di sini tentang masalah niat. Yang jelas, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke permasalahan kita, bahwa seseorang tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Dan itu merupakan hikmah Allah dalam penciptaan. Ya, hikmah Allah dalam penciptaannya. Kemudian penulis mengatakan, bihasbi ma mannallahu bihi alaihim wa qamu bihi minal imanil kamil wal yaqinir rasikh wal akhlaqil aliyah wal adabis samiyah wad da'wati wat ta'limi wan naf'il amim. Lihat, perbedaan-perbedaan tingkatan tersebut bukan sekehendak Allah, bukan Allah memilihnya tanpa ada sebab. Enggak, ada sebabnya. Perbedaan-perbedaan tersebut Allah pilih karena memang orang ini imannya sempurna. Coba kita baca. Sesuai dengan keutamaan yang dikaruniakan olehnya atas mereka dan penegakan yang mereka lakukan dari keimanan yang sempurna. Ini penyebabnya. Ini yang menyebabkan berbeda satu dengan yang lainnya. Lihat, buku Al-Arba'in, 40 hadis itu banyak selain yang ditulis oleh Imam Nawawi. Ya, kalau tidak salah, Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Zamzam Febri baca Al-Arba'in An-Nawawiyah. Betul? Ya. 40 hadis itu banyak selain yang ditulis dan dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Di sana punya Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian punya ini, punya ini. Tetapi yang terkenal di tengah masyarakat apa? Imam Nawawi. Antara kitab Riyadhus Salihin dengan kitab Al-Adabul Mufrad itu hampir sama isinya. Tidak ada bedanya. Hampir sama. Tetapi yang terkenal di tengah masyarakat, bahkan sampai ke pelosok Afrika, diterjemahkan dalam beratus-ratus bahasa, Riyadhus Salihin. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat. Ya, sama bukunya, isinya hadis sama. Dan itu sesuai dengan niatnya masing-masing, sesuai dengan keimanan yang sempurna. Kemudian penulis mengatakan, wal yaqinir rasikh, keyakinan yang kuat. Itu yang membedakan tingkatan seseorang. Wal akhlaqil aliyah, akhlak yang luhur. Wal adabis samiyah, tingkah laku yang terpuji. Wad da'wah, wat ta'lim, wan naf'il amim. Da'wah, pengajaran dan kegunaan yang menyeluruh. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala ketika Imam Asy-Syafi'i dikhidmat oleh para sahabatnya sehingga ilmunya tersebar. Tujuannya salah satunya adalah ilmu beliau tersebar ke sana kemari. Wa naf'il amin. Ya, manfaat yang menyeluruh. Hampir kebanyakan dari orang-orang Asia bahkan orang-orang Eropa bermadzhab Syafi'i. Ini adalah salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk Imam Asy-Syafi'i orang-orang yang berkhidmat terhadap ilmunya, yang nulis bukunya, yang mentranskrip perkataan beliau dan semisalnya. Kenapa imam yang lain enggak? Disitulah Allah Subhanahu wa taala meninggikan. Salah satunya mungkin kesempurnaan iman, kemudian faedah yang menyeluruh, akhlak yang baik. Ya, ini penyebab-penyebab seseorang diangkat derajatnya. Jadi tidak dipilih acak begitu ngocok keluar nama diangkat derajat. Enggak. Ada sebab. yang dia kemudian diangkat derajatnya. Ada penyebab yang dia kemudian diangkat derajatnya. Kemudian penulis mengatakan, wa minhum man kallamahu taklima. Kemudian Allah menyebutkan tentang orang-orang para rasul yang diutus, ditinggikan derajatnya daripada sebagian yang lain. Kata, di antara mereka, maka di antara mereka ada yang Allah jadikan sebagai kekasihnya. Faminhum man ittakhadahu khalilan, kekasihnya. Siapa yang dijadikan sebagai kekasihnya? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalilur Rahman, Khalilullah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum saya lanjutkan, ketika kita memahami bahwa di antara para rasul saja ada perbedaan-perbedaan tingkatan dan mereka tidak saling hasad mencela satu dengan yang lainnya, karena mereka paham ini adalah murni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan tingkat keimanan di antara mereka. Maka pada saat itu kita semestinya mencontoh seperti ini. Tidak bisa disamakan. Ya, enggak bisa disamakan anak kita A B, enggak bisa disamakan. Oh, mereka ini mempunyai keahlian lain, ini mempunyai keahlian lain, ini mempunyai keahlian lain. Tidak bisa disamakan. Ya. Jangan sampai kita sebagai orang tua, tuh contoh anakmu. Ini kesalahan fatal, Pak. Ini membuat contoh kakakmu, kata sang orang tua. Ini kesalahan fatal karena ini membuat orang tua sang anak menjadi minder selama umur hidup dia terhadap kakaknya. Selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Ulun kada kaya kakak itu, Bang. Ya. Ulun kaya. Jadi dia minder dan tidak bisa naik derajatnya karena dia sudah diskak, diberhentikan misi untuk mengangkat derajatnya oleh orang tuanya sendiri. Maka Bapak Ibu, ketika kita menghadapi permasalahan seperti ini, kita paham, akhirnya kita tahu, oh ini kelebihannya di sini, ini kelebihannya di sini. Ya, kalau punya istri dua juga begitu, nggak bisa disamakan. Ini kelebihannya di sini, ini kelebihannya di sini, ini kelebihannya di sini. Ya, katanya sih begitu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, begitu juga di antara penuntut ilmu. Oh, enggak bisa disamakan. Ada yang begini sifatnya, ada yang begini sifatnya. Akhirnya tidak ada rasa hasad dan dengki. Begitu juga di antara para pengajar agama. Oh, ini sifatnya begini kalau lagi ngajar, ini sifatnya begini kalau lagi ngajar dan semisalnya. Maka tidak ada rasa hasad dan dengki. Ini diluaskan orang yang mendengarnya, ini tidak, ini cukup mungkin di sini, ini cukup mungkin di sini. Tidak bisa disamakan. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Wa minhum man kallamahu taklima, dan di antara mereka ada juga yang diajak bicara langsung olehnya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang diajak bicara oleh Allah mulia. Yang diajak bicara oleh Allah mulia. Berarti kebalikannya, di akhirat yang tidak dibicarai oleh Allah tercela. Kan ada hadis, banyak hadis yang menunjukkan akan hal ini. Tiga orang yang tidak dibicarai oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah. Kemudian empat orang yang tidak bicarai oleh Allah. Banyak. Banyak disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa hadis salah satu ancaman di akhirat tidak dibicarai oleh Allah. Karena dibicarai oleh Allah sebuah kemuliaan. Kenapa mulia, Pak? Karena yang berbicara mulia kita saja, Pak. Kadang-kadang misalkan ada syekh di sini. Ya, anggap Mas Rahman syekh. Kita di samping kanan, samping kiri. Syekhnya cuma ngomong ke kanan. Kiri enggak. Kita gimana gitu ya perasaannya. Kenapa syekh enggak ngomong sama saya? Itu antar manusia. Ya, tetapi semestinya yang di samping kirinya dia husnudzan, mungkin ada yang dibicarakan, ya, mungkin ada syekhnya mau ngutang atau gimana. Ya, ada yang bicara husnudzan, ya, berhusnudzan. Dan indah sekali Pak, husnudzan itu adalah amalan ibadah yang indah, membuat hati lapang. Ya, tidak mudah suudzan, tidak mudah melihat sesuatu dengan kacamata yang buruk selalu. Indah. Orang kalau berhusnudzan sangat indah. Jangan sampai kita kebalikannya, selalu bersuudzan. Orang bersuudzan itu sakit hatinya. Ya, sakit hatinya. Senantiasa pulang ke rumah, masuk kamar pasti memamai. Dasar sidin tuh, pada tahu dibasak. Padahal orangnya tidak apa-apa. Dia aja selalu merasa seperti itu. Ya, ada kemarin saya waktu keluar kota, ada ditanya oleh seseorang pertanyaan. Ustadz, saya seorang pedagang sayur. Yang pedagang ini pelanggan saya banyak dari orang-orang non-muslim. Sedangkan kaum muslimin tidak mau beli dari saya. Bolehkah saya berprasangka buruk kepada kaum muslimin ini? Dan saya bilang, itu hak dia untuk milih ente sebagai pelanggannya atau enggak. Ya kan? Nah, ini buruknya husnudzan. Saya juga pernah menceritakan seorang suami yang suudzan kepada istrinya. Kemana-mana dibawa istrinya. Sampai dia apa, supir travel. Sampai jam 9 malam dibawa. Kenapa? Karena dia suudzan istrinya. Kalau seandainya sore-sore dia naik ke atas bubungan rumah, dia lihat keluar, adakah yang menilik istrinya. Sampai sekian. Suudzan. Ya, kepada seseorang. Jadi orang, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ibadah husnudzan ini. Oh mungkin begini. Sering-sering begitu. Oh mungkin sidin seperti ini. Oh mungkin sidin seperti ini. Oh mungkin tujuan perkataannya bukan untuk saya. Oh mungkin kebaikannya, mungkin ada sesuatu yang beliau ingin kerjakan. Sering-sering cari alasan yang kita bisa husnudzan kepada beliau. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke permasalahan, dibicarai oleh Allah. Itu kemuliaan tersendiri. Makanya Allah berfirman, "Wa minhum man kallamallahu taklima." Dan di antara mereka ada yang dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Siapa mereka? Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kapan? Isra dan Mi'raj dan kejadian-kejadian yang lain. Tapi yang terkenal kisahnya Isra dan Mi'raj. Disebutkan dalam tafsir Imam Nukathir bahwa yakni Musa wa Muhammad wa kadzalika Adam, begitu juga Nabi Adam. Beliau juga langsung dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Dzar radhiyallahu an. Wa rafa'a ba'dhum fawqa ba'din darajat. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَةً. Dan Allah mengangkat derajat sebagian yang lain. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pun ketika Isra. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan wa minhum man rafa'ahu fawqal khalaiqi darajat. Artinya, dan di antara mereka ada yang diangkat olehnya di atas para makhluk beberapa derajat. Yaitu di antara para nabi dan para rasul ada yang diangkat derajatnya beberapa derajat. Di antaranya maksudnya di sini apa? Ulul azmi. Ulul azmi. Ada cerita menarik Pak tentang ulul azmi. Saya bertanya kepada Syekh. Syekh Abdul Razak maksudnya. Syekh, kenapa sulit sekali sabar? Beliau mengatakan, sabar itu sulit karena dia merupakan kedudukan para nabi dan para rasul. Itu makanya dia sulit. Jawaban yang langsung mengena dan mudah dipaham. Sulit karena dia kedudukan para nabi dan para rasul. Lihat, Allah berfirman, fasbir kama sabar ulul azmi. bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi. Jadi ulul azmi itu dijadikan sebagai standar percontohan kesabaran tuh ulul azmi. Bayangkan antum, kata beliau, para nabi dan para rasul itu terutama para ulul azmi. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Uhud, gigi beliau tameng beliau masuk ke dalam gigi, kepala pecah, kaki, ya. Tapi ada yang lebih parah daripada kejadian Uhud, yaitu kejadian Aqabah. Tatkala beliau minta bantuan, atau bahasa kita sekarang suaka politik, ke negeri Taif. Negeri Taif. Bukannya malah dibantu, bulannya malah dapatkan perlindungan, tetapi malah dihinakan. Sampai sakit sekali, sakit hati pada waktu itu beliau. Tetapi lihat, Jibril kemudian datang kepada Rasul dalam keadaan seperti itu. Jibril datang kemudian mengatakan, wahai Muhammad, itu ada malaikat gunung. Kemudian malaikat gunung berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku timpakan kepada penduduk Taif dua gunung, akhsyabain. Kata Syekh kepada saya, kalau kita, ya Ahmad, kata dia, kalau kita bukan dua gunung, seluruh gunung aja timpakan ke mereka. Itu kita. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gimana? Beliau mengatakan, la'allallaha an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha la yushriku bihi syai'an. Jangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka yang beriman kepada Allah semata, tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Lihat. Kesabaran tingkat apa lagi ini? Tidak ada yang lebih sabar daripada itu. Kita jangankan seperti itu. Ya. Kadang-kadang disenggol orang aja, pemama ya bisa-bisa. Ya. Kadang di mobil lagi nyetir. Ya, ada kadang-kadang sebagian, entah ini penyakitnya bapak-bapak atau ibu-ibu. Kasih rating ke kanan, beloknya ke kiri. Subhanallah. Ya, Bu Mamai. Maka ingat, coba ingat kejadian Aqabah. Ya. Sabar luar biasa. Sabar tingkat tinggi. Susah. Maka bapak ibu, saudara-saudari, itu ulul azmi. Dan itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara mereka ada yang Allah jadikan sebagai kekasih, dan di antara mereka ada yang diajak bicara oleh langsung olehnya, di antara mereka ada yang diangkat diangkat olehnya di atas para makhluk beberapa derajat, yaitu ulul azmi. Ya, ulul azmi. Kemudian penulis mengatakan, wa jami'uhum la sabila li ahadin minal bashar ila al-wusul ila fadlihi musyamih. Dan untuk keseluruhan para nabi, tidak ada seorang pun manusia yang mampu mencapai keutamaan mereka yang tinggi. Enggak ada. Ya. Kita tidak seperti pemikiran orang-orang yang mengatakan bahwa wali lebih tinggi dibandingkan nabi, lebih rendah dibandingkan rasul. Enggak. Kita mengatakan bahwa paling tinggi itu adalah para rasul, para nabi, kemudian wali-wali Allah. Dan wali-wali Allah di sini, selain para nabi dan rasul, yang paling pertama adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, maka kita senantiasa mengatakan bahwa semua dari mereka, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada derajat mereka. Tidak akan ada yang bisa sampai kepada derajat mereka. Dan itu adalah murni, mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala semata. Wa qassa Isa, dan Allah mengistimewakan Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, annahu atahu al-bayyinat ad-dalah ala annahu rasulullah haqqan wa 'abduhu sidqan, bahwa dia diberikan keterangan-keterangan yang jelas yang menunjukkan akan kerasulannya dengan yakin dan kehambaannya dengan benar. Wa anna ma ja'a bihi min indillahi kulluhu haqqun, dan bahwa risalah yang dibawanya dari Allah semuanya adalah benar. Nah, ini kenapa dikhususkan Nabi Isa. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca dulu sebabnya apa. Penulis mengatakan faja'alahu yabra'u yubri'ul akmah wal abras wa yuhyil mauta biiznillah wa kallama an-nasa fil mahdi sabiyan. Lihat, ini keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Lalu Allah menjadikannya mampu menyembuhkan orang buta, penyakit kusta, dan mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ya. Kemudian wa kallama an-nasa fil mahdi sabiyya, dan Nabi Isa alaihi salam berbicara dengan manusia saat manusia dalam buaian, saat masih dalam buaian. Ini semua keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Tadi yang pertama yaitu yubri'ul akmah, menyembuhkan orang buta. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beberapa ayat tentang bahwa Nabi Isa beliau yang menyembuhkan orang-orang yang buta, surat Ali Imran ayat 49, kemudian juga surat Al-Maidah ayat 110. Ini wa ubri'ul akmaha, dan aku menyembuhkan orang yang buta. Wal abras, abras bisa diartikan dengan penyakit kusta, bisa diartikan dengan penyakit kulit yang kulitnya berubah warnanya, yang menjijikkan kalau dilihat. Ini disebut dengan abras. Itu disebutkan oleh Allah dalam Ali Imran ayat 49 dan Al-Maidah ayat 110. Kemudian mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, mampu menghidupkan orang yang sudah mati sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran. Anni akhluqu lakum min at-tin ka hayati at-tari fa anfukhu fihi bi idznillah wa ubrihu al-akmaha wal abras. Aku bisa menciptakan manusia dari tanah, kahiyati thair sebagaimana burung, fa anfukhu fihi fayakunu thairan biiznillah, lalu aku tiupkan ruh di sana lalu dia menjadi thair dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk daripada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa, Nabi Isa berbicara saat masih dalam buaian. Ya. Kapan itu kejadiannya? Kejadiannya adalah ketika Maryam ditangkap oleh orang-orang Romawi. Kemudian dihakimi. Kemudian ditanya siapa bapak dari anak ini. Maka fa'asyarat ilaih. Lalu Maryam tidak bicara, cuma menunjuk. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Kata orang-orang Romawi, bagaimana kami mau berbicara kepada orang yang masih dalam buaian, anak yang masih dalam buaian? Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 29. Maka pada saat itu pula Nabi Isa mengatakan, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah, diberikan oleh Allah kepadaku Alkitab dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan menjadikan aku orang yang penuh dengan kebaikan dimanapun aku berada, artinya selalu bermanfaat. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah memberikan wasiat kepadaku untuk salat, zakat selama aku masih hidup. Ini silahkan dilihat dalam surat Maryam ayat 29 sampai kepada 34. Ini kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan faja'ala rauhaniyatahu fa'iqatan fa'iqata rauhaniyata ghairihi. Artinya, dengan itu semua dia mendapatkan kekuatan dan pertolongan, diperkuat dengan Ruhul Kudus, yaitu ruh keimanan yang menjadikan ruh beliau unggul di atas selainnya. Ruhul Kudus, yang dimaksud dengan Ruhul Kudus di sini, bisa Jibril, bisa ruh yang dimasukkan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam jiwanya atau badannya Isa bin Maryam. Kemudian kita lanjutkan. Penulis mengatakan, fahasalalahu bidzalik al-quwwah wa at-ta'yid. Dengan itu semua dia mendapatkan kekuatan dan pertolongan. Wa in kana aslu at-ta'yid bihadzal ruh aman likulli mu'min bihasabi iman. Lihat. Walaupun dasar pertolongan dengan ruh tersebut bersifat umum bagi setiap mukmin sesuai dengan keimanannya, sebagaimana Allah berfirman, wa ayyadahum biruhin min, dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang padanya. Maksudnya apa? Seperti yang saya ucapkan tadi, ruh tersebut, ada yang mengatakan ruh itu adalah Ruhul Kudus, bahwa Nabi Isa ditolong selalu oleh Ruhul Kudus, yaitu Jibril alaihissalam. Ada yang mengatakan tidak, ruh yang dimaksud adalah ruh yang dimasukkan ke dalam tubuh Nabi Isa. Kalau begitu, kalau seandainya ruh yang dimasukkan ke dalam tubuh Nabi Isa, berarti semua dari kita pun mempunyai ruh. Dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwa ruh yang dimaksud di sini, wa ayyadahum biruhin min, Allah memberikan kekuatan kepada manusia dengan ruh darinya, itu adalah ruh yang diberikan kepada kita masing-masing. Nah, akan tetapi karena imannya Nabi Isa kuat, maka ruhnya pun berbeda. Nah, itu dia. Padahal ruh sama, setiap manusia mempunyai ruh. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah ruhullah, ruhnya Allah, apa maksudnya? Siapa yang bisa menjawab? Nabi Isa itu adalah ruhnya Allah, apa maksudnya? Seperti orang bersyahadat, kalau di Arab Saudi sering bersyahadat, kalau ada yang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebenarnya sudah cukup. Tapi agar keyakinan dia hilang, yang meyakini bahwa tentang Ruhul Kudus adalah Allah, maka disebutkan wa asyhadu anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa ruhun min wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan aku bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah, rasulnya, dan ruh darinya. Apa maksud? Isa adalah ruh dari Allah. Hah? Apa? Yang datang dari Allah. Kenapa Nabi Isa dikhususkan beliau adalah ruhnya Allah? Karena Nabi Isa tidak mempunyai Bapa, dimasukkan oleh Jibril dengan kehendak Allah ruh ke dalam perut siapa? Maria. Nah, itu makanya dikhususkan bahwa Nabi Isa adalah ruhnya Allah. Maksudnya adalah ruh yang datang dari Allah, ruh yang diciptakan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam janinnya Isa atau ke dalam tubuh Nabi Isa. Maka terkenal dengan bahwa Nabi Isa adalah Ruhullah, dan mendakwahi orang-orang Nasrani dengan seperti ini membuat manjur, sangat manjur. Kita tidak menghina, bilang saja kepada mereka, kita tidak menghinakan Nabi Isa, bahkan kita menganggap Nabi Isa itu hamba Allah paling tinggi, Rasul Allah, ruhnya Allah, kemudian juga kalimat Allah. Nah, ini kalimat tersendiri, ini apa kalimat? Hah? Kalimat, ucapan. Ucapannya Allah, apa maksudnya? Nabi Isa ucapannya Allah. Tadi Nabi Isa ruh Allah sudah kita ketahui, Allah membuat ruh dimasukkan ke dalam perutnya Maryam, jadilah Nabi Isa. Makanya disebut dengan Nabi Isa adalah ruhnya Allah. Sekarang Nabi Isa adalah ucapannya Allah, apa maksudnya? Karena Allah kenapa? Menciptakan dengan ucapan. Ucapannya apa? Kun. Kun, fayakun. Enggak ada, mohon maaf, ember masuk ke dalam sumur, enggak ada. Cuma mengatakan kun, fayakun. Ya, dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Maryam, dalam surat Ali Imran dan yang lain-lainnya. Nah, itu kita harus kenal tentang Nabi Isa karena nabi kita alaihi salam. Ya, cukup di sini kita berhenti. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu saudara saudari, untuk kajian tafsir mungkin ini adalah kajian terakhir tafsir karena saya akan safar dari mulai hari Kamis setelah sholat zuhur, berarti mungkin dua pertemuan atau dua pekan, tanggal Senin Selasa depan, Senin Selasa depannya lagi belum ada, belum bisa kita sambung. Jadi ini adalah terakhir sebelum kita nanti akan bertemu kembali insyaallah pada bulan Mei, pada bulan Mei insyaallah ta'ala. Dan untuk pengajian ibu-ibu hari Kamis tetap ada, karena saya berangkat setelah zuhur, dan malam Kamis tetap ada ya seperti biasa. Dan insyaallah malam Kamis nanti juga saya akan jelaskan tentang libur ini. Karena ini pengajian jamaah, pengajian yang dekat-dekat dengan saya, maka saya sebutkan bahwa kalau ada yang mungkin bertanya-tanya agar menghilangkan rasa su'udzan, kenapa sering safar, maka jawabannya, untuk safar umroh itu dari mulai tahun kemarin saya sudah pelajari jadwal-jadwal safar umroh. Kalau safar umroh tahun kemarin malah lebih parah, sampai mungkin 6 kali jali per setahun. Padahal itu sangat menguras waktu untuk kajian-kajian rutin di Masjid Imam Syafi'i. Makanya untuk 2016 saya sudah perhitungkan bahwa, dan ini juga sesuai saya bertanya-tanya kepada kawan-kawan dan juga bapak-bapak yang biasa dekat dengan saya, kemudian yang memberikan masukan jangan terlalu sering umroh karena jamaah di Masjid Imam Syafi'i nanti terputus-putus kajiannya. Maka saya sudah atur jadwalnya per tahun itu 3 kali ya, per tahun 3 kali umroh. Kemarin bulan Februari, sekarang April, kemudian nanti insya Allah Desember. Jadi mohon maaf kalau seandainya memang saya sering umroh, tetapi sudah diatur seperti itu 3 kali. Mudah-mudahan maksimal ya, mungkin juga ada sampai ke 4 kali, tetapi itu semua sudah diatur dari awal tahun. Jadi ini bukan jadwal yang mendadak, tidak, tetapi sudah dipelajari dari tahun kemarin. Saya ini sudah tahun ketiga di sini, maka banyak kita mencari atau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bagaimana bisa teratur jadwalnya. Kemudian juga masalah nanti bulan Ramadan, saya sudah meminta kepada Bambang untuk mengatur jadwal dari ustadz-ustadz yang pulang belajar dari kota Madinah. Di samping mereka itu latihan, samping juga kita ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang masih baru yang datang dari kota Madinah. Maka mungkin akan lebih banyak yang ngisi di sini Ramadan nanti adalah ustadz-ustadz yang memang pulang. Dan kita sudah waktu umroh kemarin terakhir Februari bertemu dengan mereka. Masya Allah, mahasiswa di Kalimantan Selatan, di kota Madinah, banyak, hampir sekitar 20-an orang. Dan itu semua aset-aset yang akan mengajari kita ya, alhamdulillah. Maka kalau dulu saya, Pak Saiful tahu ya, latihannya tatkala diundang, latihannya tatkala diundang. Waktu masih mahasiswa tahun 2002 sampai 2006 itu latihannya kalau diundang, nggak punya masjid kita dahulu ya. Kalau diundang sini saya latihan untuk berdakwah, saya latihan untuk berdakwah itu tahun 2002-an ya, waktu itu. Nah sekarang kita sudah punya masjid, maka kita berdayakan masjid ini untuk mereka latihan. Maka sudah kita sebutkan kepada ustadz-ustadz yang akan mengajar bahwa siapkan 5 judul minimal untuk mengajar di sini waktu bulan Ramadan terutama. Dan masya Allah luar biasa, mereka adalah orang-orang yang sekarang sudah sampai kepada S2, ada yang S3. Maka digunakan waktunya sebaik-baiknya nanti kalau bulan Ramadan dengan mereka, dan mohon kepada pihak yayasan untuk mengatur jadwal dengan mereka. Insyaallah Mas Bambang juga sudah tahu. Jadi, dan juga yang biasa Bapak Ibu lihat setiap hari bisa istirahat, supaya kada muyak pian-pian melihat ulun. Ya, mudah-mudahan ini sebagai pengumuman, dan saya berbicara seperti ini hanya kepada jamaah yang dekat-dekat yang memang setiap harinya ke Masjid Imam Asy-Syafi'i. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.